السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus istiqomah di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja', pertemuan ke-64 Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Masih di dalam Kitabul Buyu', pembahasan kita hari ini adalah Faslun fi Al-Luqatah. Faslun fi Al-Luqatah. Luqatah. Luqatah ini kalau bahasa kita barang temuan. Ya, barang temuan. Tentunya masing-masing kita pernah menemukan sesuatu di jalan. Kadang yang kita temukan itu sesuatu yang berharga, kadang sesuatu yang dianggap remeh. Artinya dianggap remeh, kalaupun hilang tidak dicari. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang permasalahan barang yang hilang lalu ditemukan oleh orang lain? Ini yang ingin coba kita baca dari penjelasan Al-Qadi Abi Syuja' dan juga penjelasan dari Syekh Majid Al-Hamawi rahimahumullahu jami'an. Qala al-mu'allifu rahimahullah fil luqatah. Pembahasan tentang al-luqatah. Al-luqatah itu yang akan kita bahas. Secara definisi, al-luqatah adalah ma wujida min syai'in dha'in la ya'riful wajidu mustahiqqahu. Arti dari luqatah adalah sesuatu yang ditemukan dari barang-barang yang hilang, di mana yang menemukannya tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Jadi ada barang yang hilang, lalu ditemukan oleh seseorang, dan yang menemukannya tidak tahu siapa pemilik barang tersebut. Ini dalam fikih disebut al-luqatah. Al-luqatah. Wal aslu fiha ma rawa Zaid ibn al-Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Dalil terkait dengan permasalahan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Zaid ibn al-Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang barang temuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rif a'rif ifasaha wa wika'aha." Kenalilah wadah dan talinya. Jadi ketika seseorang menemukan barang, kata Nabi, kenali wadah dan talinya. Summa arrifha sanah. Lalu umumkan ke khalayak ramai selama 1 tahun. Nanti 1 tahun ini ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Fa in jaa sahibuha, seandainya pemilik barang itu datang, ya tentunya kita kembalikan. Wa illa fasya'nuka biha, kalau dia tidak datang, maka ya terserah Anda gunakan, silahkan. Walaupun nanti ada dalam riwayat bahwa yang menggunakan barang yang hilang tersebut, dia harus menjamin. Seandainya kelak pemiliknya datang, dia harus mengembalikannya. Ya, nanti ada rincian yang akan kita baca. Maka laki-laki itu berkata, fadallatul ghanam, bagaimana dengan kambing? Seandainya ada kambing yang tersesat, lalu kita menemukan kambing tersebut. Nabi Muhammad berkata, hiya laka awli akhika awli dhib. Kambing yang tersesat itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau mungkin dia akan diterkam oleh serigala, ya, atau mungkin dia akan diterkam oleh serigala. Lalu bagaimana seandainya yang tersesat itu adalah unta? Kita sedang berjalan-jalan di gurun, kita menemukan unta. Kalau kambing jelas ya diambil saja. Karena kalau kambing itu tidak diambil, diambil oleh orang lain. Dan kalau orang lain tidak mengambilnya, dia diterkam oleh serigala. Ya, diterkam oleh serigala. Artinya diambil saja, kata Nabi. Lalu bagaimana kalau yang ditemukan itu adalah unta yang tersesat? Tidak ketahuan siapa tuannya. Ya, dikatakan di sini, Nabi berkata, malaka walaha. Ya sudah, biarkan saja kalau unta. Ma'aha khidha'uha wasiqa'uha. Unta itu memakai sepatu dan membawa air. Maksudnya dia bisa berjalan. Ya, bisa berjalan berhari-hari di tengah gurun yang panas. Dan dia membawa air, maksudnya di dalam badannya ada organ di mana dia bisa menyimpan air, sehingga untuk beberapa hari dia bisa bertahan tidak minum. Itu hewan yang namanya unta. Dari dalma, karena dia punya kaki, maka unta ini akan mendatangi air. Dia akan memakan pohon-pohonan sampai dia kelak bertemu dengan tuannya. Artinya kalau yang kau temukan adalah unta, ya jangan diambil. Ya, karena dia bisa berjalan, mencari makan sendiri, lalu dia pun bisa bertahan hidup, beda dengan kambing. Kalau kambing, ya kalau tidak engkau ambil, saudaramu yang mengambilnya. Kalau bukan saudaramu yang mengambilnya, mungkin dia akan menjadi mangsa serigala. Nah, ini hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini menjadi dalil terkait dengan permasalahan al-luqathah. Permasalahan al-luqathah. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha. Apabila seseorang ya mendapatkan barang temuan, di sini Syekh Majid Al-Hamawi mempersyaratkan bahwa yang menemukan tersebut haruslah seorang muslim yang hur, yang merdeka. Karena memang kalau dia seorang budak, laisa ahlan litamalluk, dia tidak punya hak memiliki. Oleh karenanya disyaratkan harus muslim merdeka. Ya. Dan dia bukan orang yang terkena hajar, yaitu terboikot. Ya, bukan orang yang kena boikot. Atau bukan orang yang akalnya lemah. Kalau yang menemukan orang yang terkena boikot, nanti bisa diambil oleh hakim barang temuan tersebut. Tapi kalau dia orang yang muslim, ya, orang yang akalnya sehat, jaizu at-tasarruf, dia pun diperbolehkan secara agama melakukan apa tasarruf, yaitu apa namanya tindakan perbuatan yang sifatnya atau terkait dengan harta. Kalau ada orang yang seperti ini menemukan barang temuan fi mawatin, di lahan yang tidak bertuan, lahan yang mati tidak bertuan, atau di jalan, ya di jalan, ya, falahu akhdhuha wa tarkuha, maka dia punya opsi, punya pilihan antara dia ambil barang temuan itu atau dia tinggalkan. Itu dikembalikan kepada pilihan atau keinginan. Kalau dia ingin mengambilnya, ya diambil. Tapi kalau dia ingin meninggalkannya, silahkan. Ya. Walaupun, kata Al-Qadi Abi Syuja', wa akhdhuha awla min tarkiha. Wa akhdhuha awla min tarkiha. Mengambil barang itu, jadi kalau ada di hadapan kita barang, kita boleh memilih. Mau diambil, silahkan. Tidak diambil, silahkan. Hanya saja, mengambil barang itu, barang yang kita temukan, aula, lebih utama, min tarkiha, daripada kita biarkan, kita tinggalkan begitu saja. Syekh Majid Al-Hamawi berkata di sini, bal yukrohu tarkuha. Bahkan makruh kalau kita biarkan barang temuan tersebut. In kana ala thiqqatin minal qiyami biha. Yaitu makruh tentunya kalau dia yakin dia bisa menunaikan hak-hak barang tersebut. Atau dia khawatir barang tersebut akan jatuh kepada orang yang tidak amanah. Misalnya kita menemukan handphone di jalan, ya. Sering kejadian begitu kan? Kita boleh mengambil, boleh tidak. Tapi mengambil lebih utama. Terlebih kalau kita berniat untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Maka yang paling utama adalah diambil. Bahkan makruh kita meninggalkan barang tersebut, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Artinya yang bagus diambil. Terlebih kalau ada kekhawatiran barang tersebut kalau tidak kita ambil akan jatuh kepada ke tangan orang yang tidak amanah. Ya, sehingga barang itu dia kuasai tanpa dia umumkan. Ya, tanpa dia cari siapa pemilik barang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa idza akhadhaha, dan apabila orang yang menemukan barang tersebut mengambil barang temuan tersebut, wajib alaihi an ya'rifa sittata asya'a, maka dia harus mengetahui 6 hal terkait dengan barang tersebut. Jadi kalau ada si fulan menemukan barang, maka ada 6 hal yang harus dia hafal dari barang tersebut. Yang pertama adalah bungkusnya atau wadahnya, ya, bungkus atau wadahnya. Begitupun talinya, begitupun jenisnya, begitupun jumlahnya, ya, jumlahnya. Ada hadis terkait dengan jumlahnya, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ubay bin Ka'ab, ya, disebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab menemukan satu kantong yang berisi dinar. Maka Nabi SAW berkata kepada Ka'ab bin Malik, umumkan selama 1 tahun, wahai Ka'ab. Barang yang kau temukan itu umumkan 1 tahun. Fa'in ja'a sahibuha, ya, ya'rib adadaha wa wika'aha fadfa'ha ilaihi. Kalau datang pemilik harta tersebut dan dia tahu jumlah dinar yang ada di dalamnya dan warna kantongnya, jenis ikatannya, maka serahkan kepada dia. Wa illa fastamti' biha. Kalau setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, ya sudah gunakan saja. Walaupun ingat, kalau kita menggunakan barang temuan setelah kita umumkan satu tahun, lalu tiga bulan kemudian datang pemiliknya yang bisa menyebutkan sifat-sifatnya yang sesuai dengan barang yang kita temukan, kita harus menggantinya kalau sudah terlanjur dipakai. Ya. Jadi dipakai bukan dipakai begitu saja. Dipakai dengan memberikan jaminan jika sewaktu-waktu pemilik barang itu datang, ya kita siap untuk mengembalikannya. Ini hal-hal yang harus diketahui, ya. Begitupun waznaha, ukurannya, jadi tempatnya, talinya, jenisnya, jumlahnya, ukurannya, wadahnya, itu harus dihafal. Ya, supaya apa? Supaya ketika nanti datang orang yang mengaku memiliki barang tersebut, kita tanya, talinya warna apa? Tempatnya warna apa? Bahan-bahannya kulit atau sintetis? Bahan dompetnya kulit atau sintetis? Jumlah uangnya ada berapa? Ya, atau kalau itu dihitung berat, beratnya berapa kilo atau berapa gram misalnya. Nah, itu tujuannya, ya, agar kita nanti bisa melakukan cek, ya, melakukan apa? Memastikan benar tidak ini barang milik orang tersebut. Wa yahfazaha fi hirzi mithliha. Dan orang yang menemukan barang, dia harus meletakkan barang tersebut di tempat yang umum. Bukan tempat umum artinya di jalan, bukan. Kalau yang ditemukan misalnya emas dan perak, umumnya orang naruh emas perak di mana sih? Apakah di atas meja makan? Atau di ruang tamu? Atau di garasi misalnya, garasi kendaraan? Atau di lemari? Ya di lemari. Ya. Maka yang menemukan barang tersebut, dia harus menjaga barang tersebut fi hirzi mithliha. Di tempat yang layak, tempat yang umumnya dipakai untuk menyimpan barang seperti itu. Ya, sehingga dia tidak dianggap lalai ketika terjadi sesuatu pada barang tersebut. Jangan sampai dia sudah temukan hilang misalnya, karena dia lalai dalam menyimpan barang tersebut. Dia taruh di atas meja makan. Harusnya bukan di meja makan, tapi ditaruh di tempat yang semestinya. Nah, ini diantara hal yang harus diperhatikan terkait dengan al-luqatah. Thumma, kemudian, idza arada tamallukaha. Apabila seseorang ingin memiliki barang tersebut, arrafaha sanatan, maka harus diumumkan kepada khalayak ramai selama satu tahun. Artinya diumumkan bahwa dia menemukan barang, ya, menemukan barang. Ya, diumumkan selama satu tahun. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wujuban. Dan mengumumkannya sebagai satu hal yang wajib, harus diumumkan. Fayu'arrifuha awalan kulla yawmin marrataini fi awalihi wa akhirihi usbu'an. Satu pekan yang pertama di mazhab Syafi'i, satu pekan yang pertama minimal dua kali dia mengumumkan barang tersebut. Berarti hari Senin dan hari Sabtu misalnya. Atau hari Ahad dan hari Sabtu dia umumkan. Ya, hari Senin lah. Yang pasti dalam satu pekan itu dua kali. Dua kali dia umumkan. Summa kulla yaumin marratan usbu'an au usbu'ain. Lalu setelah berlalu, di mana dia mengumumkan satu pekan dua kali, setelah itu per satu pekan atau per dua pekan satu kali dia umumkan. Summa fi kulli usbu'in marratan. Summa kulla yaumin marratan usbu'an aw usbu'ain. Ya, satu bulan, satu pekan atau dua pekan itu hanya satu kali saja diumumkan dari yang tadinya dua kali satu pekan. Summa fi kulli usbu'in marratan aw marratain ila an tatima sab'ata asabi. Kemudian setelah itu ya sekali dalam satu pekan atau dua kali, pokoknya sampai genap tujuh pekan. Sampai genap tujuh pekan. Summa kullu syahrin marratan aw marratain ila akhir sanah. Setelah itu per satu bulan satu kali atau dua kali diumumkan sampai genap satu tahun. Wa yubayyinu fit ta'rib zamana wijdanil luqatah. Dan ketika kita mengumumkannya kepada manusia, kita sebutkan tempat di mana kita menemukan barang tersebut dan juga waktu di mana kita menemukan barang tersebut. Dan hendaknya disebutkan beberapa sifatnya, walaupun tidak semua sifatnya ya. Nanti kalau semua sifatnya diceritakan, semua orang akan mengaku ya, memiliki barang tersebut. Baik. Lalu bagaimana kalau barangnya remeh? Misalnya mohon maaf, dulu kita di kelas sering menemukan pensil, penghapus, atau pulpen. Itu bagaimana? Kita menemukan, atau kadang kita nemu apa permen yang harganya 1000 dapat 4, dapat 5. Apakah perlu diumumkan? Coba kita lihat. Wa yu'arraf haqir. Dan benda yang kita anggap remeh tetap kita umumkan. Kalau di kelas ini pulpen siapa misalnya, tetap kita umumkan. Walaupun tentunya tidak semasif mengumumkan benda yang berharga. Wa huwa ma yaglibu 'ala dhann anna faqidahu la yakthur asifahu 'alaih. Yang dimaksud dengan benda yang hakir adalah benda yang menurut kita orang enggak akan terlalu mencari dan tidak akan menyesal barang itu hilang. Ya, dan kalaupun dia mencari, dia enggak akan mencari dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau pensilnya hilang, mungkin dia cari, buka tas, ah sudahlah, nanti beli lagi. Ah, itu namanya benda yang hakir. Ya. Ila an yazunna i'radu faqidihi anhu ghaliban. Kalau kita lihat kayaknya enggak dicari ini, ya. Maka ya udah enggak usah diumumkan lagi. Adapun benda-benda yang umumnya ketika hilang sama sekali tidak dicari, contohnya apa? Kita lihat di meja menemukan apa? Satu butir kurma atau satu butir kismis atau satu butir rambutan. Itu umumnya tidak dicari oleh orangnya, ya. Maka secara otomatis dimiliki oleh orang yang menemukannya tanpa harus diumumkan. Ya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi melihat ada kurma di jalan, ada tamroh kurma. Maka Nabi berkata, "Laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha." Kalaulah bukan karena aku khawatir kurma itu adalah kurma sedekah, maka aku akan memakannya. Karena Nabi diharamkan atas beliau makan sedekah. Nabi melihat ada kurma di jalan. Kalaulah bukan karena Nabi khawatir itu adalah kurma sedekah, Nabi akan memakannya. Kadang kita lagi pengajian di masjid, kita menemukan permen. Permen. Apakah perlu diumumkan satu masjid? Siapa yang hilang permen misalnya? Ya enggak perlu. Ya sudah. Makan saja enggak ada masalah. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz, itu kan barang syubhat. Syubhat dari mana? Nabi yang berkata. Nabi yang mengatakan, kalaulah bukan karena aku khawatir itu barang sedekah, aku akan makan barang itu. Ah, itu Nabi enggak makan. Oh iya, karena beliau dilarang makan barang sedekah. Kita enggak dilarang. Kita enggak dilarang. Ya, jadi selain beliau tidak masalah memakan apa barang sedekah. Ya, yang enggak boleh ya beliau dan keluarganya, ahlul bait beliau. Tapi kalau kita, tidak masalah kita memakan barang sedekah. Lalu dikatakan di sini, disebutkan ya, ada faidah yang disebut oleh Syekh Majid, mu'natu ta'rib alal lakit in qasada tamallukan. Kalau seandainya untuk mengumumkan barang tersebut butuh biaya, misalnya dia pasang di koran atau pasang di media yang lain, maka biaya yang muncul ketika kita memperkenalkan barang tersebut itu ditanggung oleh yang menemukan barang kalau dia mengumumkannya dalam rangka memiliki. Jelas? Jadi kalau menemukan barang, kemudian dia umumkan 1 tahun dalam rangka dia ingin memiliki barang tersebut, maka biaya mengumumkan ditanggung oleh yang menemukan barang. فَإِنْ قَصَدَ الْحِفْظَ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصُدْ تَمَلُّكًا فَمُؤْنَةُ التَّعْرِيبِ عَلَى الْمَالِكِ. Tetapi kalau dia mengumumkan barang tersebut dengan niat ingin menyimpan atau menjaga dan tidak berniat menguasai barang tersebut, maka biaya mengumumkan ditanggung oleh pemilik barang tersebut. Kalau seandainya nanti pemilik barangnya ketahuan, maka kita katakan, maaf Pak, saya sudah umumkan ini di koran, saya sudah umumkan di sini, biayanya sekian, ini kuitansinya, tolong dibayar. Maka harus dibayar. Maka harus dibayar. Jelas ma'asyiral muslimin ya, ini betapa luar biasanya syariat agama kita. Syariat agama Islam luar biasa. Hal-hal yang rinci-rinci seperti ini telah dijelaskan ya oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan hadis. Lalu dikatakan di sini, ala abwabil masajid, diumumkan di pintu-pintu masjid, di gerbang tempat masuk ke masjid diumumkan ya, tatkala manusia keluar dari masjid kita umumkan. Wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fihi, begitu pun diumumkan di tempat di mana barang itu ditemukan. Fa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syarti ad-dhaman. Kalau ternyata pemilik barang itu tidak ketahuan, tidak ditemukan, maka dia boleh memiliki barang tersebut tapi dengan syarat ad-dhaman. Syarat abdoman. Apa itu abdoman? Doman itu memberikan jaminan. Kalau suatu ketika pemilik barang itu datang, walaupun sudah dipakai, kembalikan. Itu namanya doman. Semacam apa? Garansi ya. Diberikan garansi. Ya udah saya pakai sajalah. Saya menemukan emas berapa? 10 gram. Ya sudah saya pakai untuk kebutuhan saya. Toh sudah saya umumkan 1 tahun, tidak ada yang mengaku. Boleh tidak? Boleh. Tapi dengan syarat, dia harus memberikan garansi, doman. Kalau sewaktu-waktu datang pemiliknya, dan bisa menyebutkan sifat-sifatnya yang sesuai, maka harus dikembalikan. Kalau sudah dijual, ya diganti dengan yang senilai dengan barang tersebut. Lalu dikatakan, walluqatah ala arba'ati adrubin. Barang temuan itu ada 4 jenis, kata beliau. Ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, ma yabqa ala dawam, yaitu barang temuan yang dia sampai kapanpun akan tetap bertahan, tidak berubah kondisinya. Contohnya emas dan perak. Kita nemu emas dan perak, kalau kita biarkan di dalam lemari, bertahun-tahun ya enggak akan berubah. Ya. Dikatakan di sini, idza zahara malikuha la yamlikuha bi mujarradin mudi muddata ta'rib bal la budda min labzin. Oh, mohon maaf, ai ma zakarnahu min at-takhir baina tamallukiha wa baina idamati hifziha. Ya. Dalam kondisi ini ya silakan memilih apakah mau diumumkan 1 tahun, lalu setelah 1 tahun apakah mau disimpan atau mau dimiliki. Kalau mau dimiliki ya harus ada syartu ad-doman. Kita harus siap memberikan garansi atau jaminan kalau sewaktu-waktu barang itu datang pemiliknya. Ya. Berdasarkan hadis ya, hadisnya riwayat Imam Muslim, ma'asirul muslimin, ketika Nabi ditanya tentang emas dan perak, menemukan emas dan perak, maka Nabi berkata, ingatlah talinya dan bungkusnya, hitung berapa jumlahnya, lalu umumkan selama satu tahun. Kalau engkau tidak menemukan siapa pemiliknya setelah satu tahun, ya, maka kata Nabi SAW, silahkan dipakai kalau mau dipakai. Dan itu menjadi apa wadiah, ya, menjadi apa semacam menitip barang. Fa in jaa talibuha yauman minad dahr, kalau datang pemiliknya ya dikembalikan. Lalu bagaimana kalau tidak datang pemiliknya? Tidak berdosa. Karena dia sudah mengumumkannya sesuai dengan ketentuan syara, ketentuan syariat. Satu tahun diumumkan di masjid ketika manusia keluar atau di tempat di mana dia menemukan barang-barang tersebut. Jelas ma'asyiral muslimin. Ini kondisi yang pertama, yaitu barang yang ditemukan itu tidak hilang, tidak hancur. Kondisi yang kedua adalah menemukan barang yang tidak bertahan lama. Contohnya adalah kat'am, makanan. Au rutab, kat'am ar-ratbi, at'am ar-ratbi, yaitu makanan yang basah. Maka dalam kondisi ini mukhayyarun, yang menemukannya boleh memilih baina aklihi, ya, apakah dia ingin memakan barang tersebut, ya, karena dia khawatir, wah ini expirednya tinggal 3 hari lagi, kalau enggak kita makan mubazir, walaupun nanti dia harus membayar, atau dia simpan harganya. Maksudnya bagaimana? Ya udah kita tawarin ke orang, saya nemuin ini nih, nemuin ikan kembung atau apalah namanya, ya, atau menemukan mangga satu peti, kamu beli sajalah mangga ini, ya, karena kalau kita biarkan kasihan nanti akan busuk, nanti kamu bayar uangnya, saya simpan uangnya. Itu opsinya, ya, kalau dimakan ya kita bayar kalau datang pemiliknya. Atau kita tidak makan, kita jual saja barang tersebut, lalu nilainya kita simpan. Kondisi yang ketiga adalah barang itu sebenarnya tidak bisa bertahan, tetapi bisa bertahan dengan cara bi'ilajin, kita berikan obat tertentu. Contohnya rutab. Rutab itu kurma basah, bisa kita keringkan menjadi kurma kering, lalu kita jaga, ya. Maka dikatakan di sini fayuf'alu ma fihil maslahatu min bai'ihi wa hibzi samanihi. Maka dipilih saja yang paling maslahat. Kalau mau dijual silahkan dijual, lalu harganya kita simpan uangnya, kalau sewaktu-waktu pemiliknya datang kita berikan. Dan ada poin yang keempat, ini insya Allah kita coba nanti baca di kesempatan yang lain. Karena ada empat jenis, ya. Ada yang tidak berubah, yaitu emas perak. Ada barang temuan yang berubah, artinya rusak kalau tidak segera dikonsumsi. Ada yang sebenarnya rusak kalau dikonsumsi, kalau tidak dikonsumsi, tapi dia bisa disiasati dengan cara dikeringkan dan lain sebagainya. Nanti kalau kering, siapa yang membayar upah mengeringkan? Itu ada pembahasannya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya, hanya di Niaga TV, jangan lupa. Waqur Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mengumumkan barang temuan di masjid dengan menggunakan speaker masjid agar khalayak ramai bisa mengetahuinya? Ada hadis ya. Ada hadis yang melarang hal tersebut ya. Rasulullah SAW berkata, apabila kalian melihat seseorang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, ya maka doakanlah mudah-mudahan barangmu tidak akan kembali, tidak akan ditemukan. Oleh karenanya beliau di sini mengatakan di pintu masjid, yaitu tempat di mana orang keluar dari masjid. Apalagi kita di sekarang, di zaman kita sekarang ada istilahnya majalah dinding atau mading, atau tempat di mana ditemukan barang tersebut, apa namanya, tempat untuk mengumumkan barang. Ya kalau enggak di pintu masjid kita katakan ya, kita misalnya ayo siapa yang merasa memiliki barang ini, atau kalau zaman sekarang kita mencetak kertas ya, kita cetak kertas lalu kita umumkan dalam bentuk pengumuman kertas di sekitar masjid dan lain sebagainya. Itu saya rasa lebih selamat. Pertanyaan yang kedua. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Jambi. Baik, silahkan Bapak. Nah, ini pertanyaan Ustaz, masalah ini. Di tempat kami ini, di daerah Jambi ini, kalau bahasa kampung itu, tempat ternak kerbau gitu, satu gerombol itu dinamakan padang kerbau. Jadi khusus untuk kerbau, nggak boleh kerbau yang lain masuk daerah itu. Jadi namanya padang kerbau. Jadi dalam padang kerbau tersebut, ada salah satu anak kerbau tuh numpang nyusu dengan kerbau saya. Iya, Pak. Induknya tidak ada. Saya induk mungkin mati atau dipaling orang, nggak tahu lah. Yang jelas anak kerbau itu nyusu dengan kerbau saya sampai besar. Sekarang kerbau yang nyusu itu sekarang sudah beranak, jantan anaknya satu. Sekarang jadi pertanyaan saya gini, Ustaz. Ini kan barangnya barang nggak jelas, barang orang, bukan milik saya. Jadi maksud saya tuh bagaimana barang ini dijual atau saya sendiri yang beli sesuai dengan harga pasaran, nanti uangnya saya serahkan kepada Baitul Mal atau kepada pendirian pondok atau apalah gitu sifatnya. Yang penting saya tidak makan gitu. Menurut pendapat Ustaz berdasarkan agama gimana yang sebaiknya? Apakah Ustaz sudah diumumkan? Pernah diumumkan. Kalau di kampung kami ini kalau diumumkan orang itu banyak yang ngaku-ngaku, Ustaz. Banyak, punya si Anu, ini punya ini punya itu, main tidak jelas barang ini. Rata-rata barang ini tidak terurus gitu. Baik. Nah, Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya, kalau secara hukum syariat tentunya ada ketentuan kalau kita ingin kalaupun kita ingin mengambil barang tersebut tentunya harus diumumkan. Tentunya caranya ya kita tidak menampakkannya di hadapan manusia. Kalau kita sebutkan semua sifatnya, tentunya orang akan banyak yang mengaku-ngaku. Ya, tetapi kita tidak ceritakan bagaimana sifat dari anak kerbau tersebut. Ya, kita katakan siapa yang merasa kehilangan anak kerbau misalnya kan. Lalu setelah itu, kalau ada yang mengatakan saya kehilangan, maka kita tanya, apa sifatnya? Apa warnanya? Ya, apa buktinya misalnya kan? Kalau dia memang bisa mendatangkan buktinya, ya kita serahkan. Ya. Kalau memang dia bisa mendatangkan buktinya. Tetapi kalau dia tidak bisa mendatangkan buktinya, lalu kita sudah umumkan selama 1 tahun, maka itu boleh kita miliki. Boleh kita miliki, kata Nabi dimiliki. Tapi dengan syarat doman. Apa itu syarat doman? Kalau satu waktu nanti ada orang yang mengaku memiliki anak kerbau tersebut dan dia datang dengan bukti yang yakin, maka kita harus bisa mengembalikan nilainya. Karena kan barangkali apa kalau memang ada kerbaunya, kita kembalikan kerbaunya ya. Walaupun nanti ada perhitungan kaitan dengan makanan yang dia makan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Ada perhitungan karena kan kita berikan dia makanan. Nanti ada pembahasan di sini. Dikatakan di sini hayawanun la yamtani'u binafsihi. Kalau kita menemukan hewan yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, fahuwa, maka orang yang menemukan mukhayyarun, bisa memilih baina aklihi, antara dia memakan hewan tersebut, wa gurmi thamanihi, ya, lalu dia menjamin nilainya. Dia menemukan kambing, dia ambil, dia potong, ya, lalu dia memegang nilainya. Kalau nanti kelak ada yang datang, saya bayar. Atau dia boleh juga meninggalkannya, ya, dia boleh juga meninggalkannya, membiarkannya. Atau dia boleh tatawwu bil infaq alaihi, melakukan tatawwu, yaitu dengan memberikan makanan untuk hewan tersebut. Ya, au bai'ihi wa hifzu samanihi. Atau dia juga boleh menjual saja, kata beliau dijual saja itu hewan, lalu nilainya disimpan. Kalau sewaktu-waktu nanti pemiliknya datang, kita berikan nilainya, kita berikan uangnya. Kalau memang sudah bertahun-tahun ya, dan juga bapak tidak berniat memiliki hewan tersebut, ya sudah dijual saja ya. Kalaupun ingin diinfakkan hartanya, apa nilai penjualannya, saya rasa tidak masalah ya. Walaupun nanti masalahnya kalau pemiliknya datang, bapak harus tetap membayarnya walaupun sudah diinfakkan. Artinya nggak boleh kita bilang itu ambil saja di masjid sudah saya infakkan, nggak bisa ya. Artinya kalau dia diuangkan, baik uang itu disimpan atau diberikan kepada orang lain, itu tetap saja ketika ada pemiliknya yang sah datang, itu tetap harus kita memberikan garansi atas barang yang sudah tidak ada tersebut. Itu yang saya pahami dari perkataan para ulama. Allah alam bisawab. Ada Ibu Rima di Sumatera Selatan. Saya tukang teknisi, banyak sekali barang yang tidak diambil TV sudah bertahun-tahun lamanya. Gimana itu Pak Ustadz hukumnya kalau kami jual, karena kami juga rugi beli alat-alat tapi tak kunjung diambil. Terus yang punyanya sudah kami hubungi tapi tidak ada respon. Nah, itu pentingnya kita memperjelas akad di awal ya. Jadi harus ada akad. Lain kali ibu harus membuat perjanjian. Misalnya, kalau dalam kurun waktu sekian bulan atau sekian pekan barang ini tidak ditebus misalnya, karena ibu pun kan mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang untuk membeli komponen-komponen ketika servis itu harganya pun mahal. Maka harus ada perjanjian. Kalau dalam kurun waktu sekian, ya barang ini tidak ditebus, maka misalnya barang ini akan dijual misalnya, atau yang lain sebagainya, selama apa namanya tidak ada kezaliman di dalamnya tentunya. Saya rasa harus ada perjanjian seperti itu. Harus ada artinya perjanjian akad ketika orang akan menitipkan satu barang untuk diservis. Dan itu bukan hanya terjadi pada kasus elektronik. Itu pun terjadi pada kasus laundry, baju. Kadang kita lihat tukang-tukang laundry itu bajunya numpuk tidak diambil oleh pemiliknya. Ya, bajunya numpuk tidak diambil oleh pemiliknya. Harusnya ada perjanjian. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun misalnya, barang tidak diambil maka kami infakkan. Ya. Atau barang kami jual, lalu kami ambil nilainya dari komponen yang sudah kami beli, selebihnya kami sedekahkan misalnya. Nah, itu bagus. Yang begitu. Jadi ada perjanjian di awal, sehingga tidak ada yang terzalimi. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya istri membantu suami dalam mencari nafkah, tapi suami tidak menghargai, bahkan menyepelekan usaha istri. Padahal istri sudah pontang-panting, istri merasa sakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Oleh karenanya hendaknya para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berwasiat kepada mereka agar mereka berbuat baik kepada para istrinya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Silakan. Iya. Iya, Ustaz mau tanya. Baik. Ini kalau menemukan anak hilang, entah itu anak itu dibuang oleh orang tuanya apa memang hilang, usia 3 tahun dan sudah diumumkan kan, ini baru 3 bulan. Yeah. Terus kalau sudah ada batas setahun apa bagaimana, terus bagaimana dengan status anak tersebut? Bolehkah adopsi, menjadikan anak angkat? Baik. Atau bagaimana, karena anak ini lengket sama yang menemukan ini hasilnya gitu loh. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu judulnya bab faslun fil laqit. Anak-anak, istilahnya apa, mohon maaf, anak pungut nih. Atau anak nemu. Anak yang kita dapatkan di jalan, itu ada pembahasannya ya. Dikatakan di sini, wa idza wujida laqitun, apabila ditemukan seorang anak biqari'atit thariq, di jalan, maka diambil. Wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah, maka mendidik anak tersebut dan memenuhi kebutuhannya adalah wajib fardu kifayah, ya, wajib secara kifayah. Ya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia menyelamatkan seluruh nyawa. Bahkan menurut para ulama, kalau seandainya dia tidak mengurus anak itu akan meninggal misalnya, maka menjadi fardu ain. Atau kalau seandainya dia tidak ambil anak itu akan kedinginan lalu mati, maka fardu ain. Ya. Fardu ain dia apa mengambil anak tersebut. Wala yuqarru illa fi yadin hurrin aminin. Ya, dan anak mengambil anak pungut tidak ditetapkan, artinya tidak diakui kecuali kalau diambil oleh orang yang merdeka dan terpercaya, ya, merdeka dan terpercaya. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan merdeka dan terpercaya adalah Muslim Rashid Adil. Dia adalah seorang Muslim, seorang yang Rashid, Rashid itu sempurna akalnya, dan dia orang yang adil. Fa in wujida ma'ahu malun anfaqa 'alaihi al-hakimu minhu. Apabila si anak itu membawa harta, si anak kecil yang kita temukan membawa harta, maka hakim bisa memutuskan si anak itu dinafkahi dari harta yang ditemukan. Fa in lam yujad, tetapi kalau tidak ditemukan harta bersama anak temuan tersebut, fa nafaqatuhu fi baitil mal, maka nafkahnya bisa diambil dari baitul mal. Itu akan kita bahas insyaallah. Jadi boleh saja ya, bahkan fardu kifayah diurus, bukan hanya diurus dari sisi makan dan minumnya, tetapi fardu kifayah diurus dari sisi tarbiyah, pendidikan, akhlak, akidah, sampai dia besar. Dan tentunya ini bisa menjadi amal jariah. Ya, menjadi amal jariah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bukit Tinggi, ada orang pinjam uang nenek, terus disuruh orang itu kelola sebidang sawah. Kalau dalam jangka waktu 5 tahun tidak kebayar, maka tanah jadi milik nenek. Ada surat perjanjian, gimana? Allah alam bissawab ya. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain, lalu orang mengatakan sebagai jaminannya, silahkan bapak garap tanah tersebut, hasilnya untuk bapak, itu tidak boleh. Itu riba. Ya, itu riba. Karena tanah itu adalah jaminan. Dan yang memberi pinjaman tidak berhak atas apapun di tanah tersebut. Lalu apa fungsi dari tanah tersebut? Fungsinya adalah wasiqah. Dia sebagai semacam penguat dari transaksi jual, transaksi apa, pinjam meminjam. Kalau seandainya tidak bisa diganti, maka tanah tersebut dijual, uang yang didapatkan dibayarkan untuk hutang orang tersebut, selebihnya dikembalikan kepada pemilik tanah. Adapun misalnya, ya sudah, selama saya belum bisa bayar, tanah ini silahkan digarap. Kalau 5 tahun tidak bisa bayar, maka tanah ini menjadi milik Anda. Oh, ini nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena rahan, ya gadai, itu hanya jaminan. Ya, dan selama belum jatuh tempo misalnya, maka itu masih dimiliki oleh pemilik tanah. Kalaupun hutangnya sudah jatuh tempo, maka tanah itu dijual sesuai dengan kesepakatan, di mana nilainya dibayarkan untuk hutang, kalau ada kelebihan dikembalikan kepada pemilik tanah. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada masalah koneksi sinyal. Suara ibu terputus-putus. Iya. Ustaz? Iya, ibu. Dengar ya. Baik. Ya, saya jelas. Iya, saya mau nanya, kalau di daerah suka ada yang suka begini apa, menjual tanah tapi kayak macam kontrak gitu, kayak berapa tahun gitu, itu dibolehkan atau enggak ya Ustaz? Menjual tanah dengan kredit maksudnya ibu? Enggak, maksudnya tanah kita jual sekian tahun gitu dengan perjanjian, misalkan dari tahun 2014 sampai tahun 2020 kayak begitu, nanti setelah itu selesai, ya udah selesai, kembali lagi ke kita gitu. Sewa, itu disebut sewa ibu? Oh iya, kalau di namanya jual tahunan. Baik, ya. Itu tidak masalah. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, itu sewa. Saya menyewakan tanah saya untuk tower telekomunikasi selama 10 tahun. Maka dia bayar ke saya misalnya 500 juta untuk sewa sebidang tanah yang luasnya sekian kali sekian dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, itu namanya sewa, sewa menyewa. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya hijrah, saya sering sekali ketemu uang di jalan, dan saya pernah menemukan emas, saya ambil. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus menggantinya? Kemana saya mengembalikannya? Jazakallah khairan. Apakah boleh saya infakkan? Ya kalau memang barangnya masih ada, ya diumumkan. Tapi kalau barangnya sudah tidak ada, dan kejadiannya pun sudah sekian puluh tahun yang lalu, dan ibu saat itu tidak tahu hukum syariat, ya sudah, Rabbana la tu'akhizna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami tidak tahu, ya, kami salah. Ya Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kami dengan sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan di antara perkara yang tidak sanggup kita pikul adalah sesuatu yang belum kita ketahui, ya. Sesuatu yang belum kita ketahui. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, selain kita bersyukur kepada Allah telah diberikan hidayah, tentunya kita yang memperbanyak berinfak, ya, memperbanyak berinfak, apa namanya, sebagai bentuk membersihkan diri kita dan harta kita dari hal-hal yang mungkin tidak benar atau hal-hal yang haram misalnya, ya kita perbanyak berinfak. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa teman saya tahu tanggal lahir saya. Pas hari lahir saya, mereka mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan saya. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap saya? Terima kasih. Allah alam bisawab. Ya kalau ada orang yang mengatakan panjang umur, ya amin gitu. Mudah-mudahan barakallahu fi umrik, amin, amin. Yang tidak boleh kan kita merayakan, mengadakan acara, lalu tiup lilin, lalu dibuat acara-acara yang sebenarnya tidak ada dalam syariat kita. Bahkan cenderung adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasoro misalnya. Ya sudah, kalau ada orang yang mendoakan kita, ya amin. Ya, mudah-mudahan kamu panjang umur, ya amin. Enggak ada acara apa-apa, oh enggak ada. Saya enggak mengadakan acara seperti itu. Ya tapi kalau orang mendoakan kita, ya sudah, kita aminkan saja. Apalagi kalau doanya panjang. Tapi kalau tiba-tiba kita diberikan istilahnya apa, surprise, dibawakan apa namanya kue ulang tahun, tiup lilinnya, kita katakan saya nggak mau pakai tiup-tiup, ya. Itu bukan kebiasaan saya misalnya, kan seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar doa-doa saja, ya sudah, kita aminkan saja. Sambil kita jelaskan sedikit demi sedikit, bagaimana seharusnya kita menyikapi umur. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Doa untuk jenazah yang dibaca pada salat jenazah boleh tidak dibaca pada tahiyat akhir sebelum salam dan pada salat wajib maupun salat sunnah? Allah alam bissawab. Ya, hukum asalnya doa itu dibaca ketika salat jenazah. Ya, ketika salat jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, sampai akhir salat jenazah. Adapun ketika tasyahud akhir, ya kita baca doa yang lain. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, atau doa Allahumma inni ala zikrika wa husni ibadatik, atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan doa-doa yang lain. Walaupun tidak ada larangan secara khusus, ya. Tetapi kalau memang Rasul telah menentukan tempatnya, ya kita komitmen dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ke-8, apa artinya husnul khatimah? Apakah sudah benar misalnya ada teman meninggal, kita mendoakan semoga husnul khatimah? Ya enggak ada masalah. Maksudnya semoga tadi dia ketika meninggal husnul khatimah. Sebagian orang mengatakan ucapan semoga husnul khatimah adalah sebelum dia meninggal. Mudah-mudahan nanti pas meninggal husnul khatimah. Sebenarnya wallahu a'lam bishawab, menurut saya enggak ada salahnya juga. Ada orang yang meninggal, kita katakan mudah-mudahan meninggalnya tadi itu husnul khatimah. Kita enggak tahu husnul khatimah atau tidak. Mudah-mudahan tadi dia meninggal itu husnul khatimah. Sama dengan ucapan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Itu kan doa, mendoakan. Allahu yarhamu, Allahu yarhamu. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Enggak ada masalah, itu doa saja. Itu sifatnya doa. Yang tidak boleh adalah memastikan seseorang. Ada hadis menceritakan bahwa dulu zaman Nabi ada orang yang berjihad lalu meninggal. Para sahabat berkata, dia syahid, dia syahid. Maka Nabi berkata, bal huwa finnar. Tidak, dia tidak syahid, dia di neraka. Para sahabat merasa heran, kok orang mati di jalan Allah disebut di neraka, kata Nabi. Maka ketika dilihat jasad orang tersebut, ditemukan pisau yang dia tusukkan dengan sengaja ke perutnya. Artinya dia tidak tahan dengan penderitaan di medan perang, dia bunuh diri. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan janganlah kalian mentazkiyah, merekomendasikan diri kalian bahwa kalian begini, begini, begini. Huwa a'lamu, Allah lebih tahu, limanittaqa, siapa yang bertakwa. Tapi sekedar mendoakan, Allah alam bisawab, tidak masalah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Akhirnya kita sampai di ujung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.